Terima kasih.

kau diapakan perkawinan kita ini. Sudah sekian lama terasa kecewa hatiku. Mungkin di hatimu ada orang pertama tersirat di hati. Thank you.

Untuk apa lagi kau mencintaiku? Thank you.

Terima kasih. Kau dusta.